بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis kita pada kesempatan kali ini dengan bersyukur kepada Allah. Karena kita gak akan bisa bertemu pada kesempatan kali ini kecuali taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, meningkatkan iman. Lalu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa khusyuk dalam belajar, diberikan pemahaman, diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu bukan retorika atau bukan permainan kata atau kemampuan menyampaikan dalil. Tapi ilmu, kata para ulama, al-ilmu khasyah, ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia, kita akan melihat manfaatnya juga di akhirat. Makanya Nabi SAW meminta, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu perkuat syahadatin kita, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga tauhid kita. Minta perlindungan dari kesyirikan. Dan terus menjadi umat yang baik, yang berittiba mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah menjaga beliau di dalam kuburnya, dan semoga Allah memberikan rahmat bagi beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan masih berada atau bersama dengan bab mujahadah. Bab mujahadah. Kita akan masuk ke hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang ke-10. Mari kita langsung bersama Imam Nawawi rahimahullah. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, seluruh yang menyaksikan, dan seluruh yang belajar. Amin ya rabbal alamin. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin alihi. Surga itu lebih dekat kepada kalian, atau lebih dekat kepada salah seorang dari kalian dibanding tali sendalnya sendiri. Dibanding tali sendalnya sendiri. Tali sendal atau sepatu mungkin kalau sekarang. naru mitru dalik. Dan begitu juga dengan neraka. Neraka lebih dekat ke kalian dibanding tali sendal kalian sendiri. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin yang Allah muliakan. Hadis yang sangat mulia. Nabi mengatakan sekali lagi, surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian dibanding jarak antara kalian dengan tali sendalnya. Dan neraka begitu juga. Hadirin yang Allah muliakan, apa sih yang diinginkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama kita, hadis ini memberikan pesan besar. Pesan memotivasi untuk masuk surga sekaligus ancaman masuk neraka. Jadi motivasi dan peringatan. Motivasi dan peringatan. Karena hadirin Allah muliakan, Nabi SAW membandingkan antara jarak kita dengan surga, jarak kita dengan neraka itu lebih dekat dibanding jarak kita dengan tali sendal kita sendiri. Dan bahasa tali sendal dalam bahasa Arab itu adalah sebuah permisalan untuk mengungkapkan kedekatan. Kedekatan dan kemudahan akses, ya kan? Kita dekat banget dengan tali sendal kita. Kalau di antara jamaah sekalian yang sekarang udah pakai sepatu atau pakai sendal yang ada talinya, atau nggak pakai tali, tapi kan tempat tali sama ya dalam sendal. Coba lihat, kita bisa ngelihat sekarang, kita bisa akses. Kalau ingin diraih, tinggal kita turun begini, kita ambil, kita pegang tali sendal kita, atau kita angkat kaki kita, kalau kita bisa menyentuh atau mengikat tali tersebut. Jadi dekat banget dan mudah. Itulah perumpamaan yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dekat dan mudah. Dekat dan mudah. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kata para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Battal, ini menunjukkan bahwa akses menuju surga itu adalah amal soleh dan ketaatan. Sebagaimana akses menuju neraka adalah maksiat. Dan anna ta'a wal maksiat qad takunu fi aisaril asya. Dan perlu kita camkan kata para ulama bahwa ketaatan dan maksiat itu bisa jadi dalam hal-hal yang sangat mudah dan termudah. Sekali lagi, ketaatan dan maksiat. Karena Nabi menyebutkan dua hal, surga dan neraka. Bukan hanya surga saja. Surga dan neraka. Surga dekat, neraka juga dekat. Sekali lagi, surga dekat dan neraka juga dekat. Maka pesan besar kata para ulama, seperti kata Al-Imam Ibnu Battal tadi, rahimahullah, bahwa akses menuju surga adalah ketaatan. Taat itu kan macam iman, tauhid, ibadah, sholat, puasa, puasa, zakat, zikir, doa, akhlak yang mulia, senyum, santun, lembut, dan seterusnya. Itu adalah akses menuju surga. Sebagaimana akses menuju neraka adalah maksiat. Dan ketaatan dan maksiat, sekali lagi, bisa jadi terdapat pada hal yang sangat mudah, sangat dekat dengan kita. Ketaatan dan maksiat sama-sama dekat, sama-sama mudah dengan kita. Fi aisyaril asya, dalam hal yang sangat mudah. Subhanallah. Dalam hal yang sangat mudah. Hadirin Allah muliakan. Masih ingat enggak sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan seseorang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Itu contoh. Amal itu selalu dengan niat. Dan seseorang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Niat di dalam hati. Dekat. Kita gak perlu keringetan. Kita gak perlu jungkir balik. Niat. Hadirkan niat. Itu salah satu contoh. Begitu niat kita ikhlas karena Allah, maka kita masuk surga. Dan kalau niat kita riya, maka kita terancam neraka. Ya, sangat-sangat simpel. Untuk niat kita gak harus pergi ke Mekah. Kita gak harus pergi ke luar daerah. Kita harus pergi kemana-mana. Niat. Niat. Kita baik dengan istri niatnya untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anak, dan aku yang paling baik dengan istri. Kita ucapkan kata yang baik. Kita cium istri kita dengan niat. Hadis ini jalan menuju surga. Istri juga demikian. Ketika sibuk dengan urusan rumah, diniatkan mengamalkan hadis. Wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Istri itu penanggung jawab tentang masalah rumah dan anak-anak, dan dia akan ditanya. Maka dapat pahala beres-beres rumah tuh. Niat simple, sederhana. Subhanallah. Lihat, surga lebih dekat dengan daripada kalian dengan tali sendal kalian, dan neraka pun juga lebih dekat daripada jarak tersebut. Contoh yang lain, hadis Bukhari jamaah. Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanullah. Seorang hamba, ia mengucapkan sebuah kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulki laha balan. Dan pada saat dia mengucapkan itu, dia juga enggak terlalu sadar bahwa kalimat itu benar-benar powerful, sangat diridhai oleh Allah. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajatnya karena kalimat yang diucapkan tersebut. Subhanallah, hanya kalimat. Kalimat yang diucapkan. Dan ketika diucapkan, gak ada beban, gak ada mikir macam-macam, tapi kalimat itu diridhoi oleh Allah. Allah angkat derajatnya. Subhanallah. Mudah kan? Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah. Dan sebaliknya, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat. Min sakhatillah. Kalimat itu dibenci sama Allah, dimurkai oleh Allah. La yulqi laha bala. Dan ketika hamba itu mengucapkan, nggak ada beban, nggak ngeh, nggak menyadari, ini kalimat fatalnya minta ampun. Kalimat dibenci sama Allah. Dia ngomong asik aja. Dia ngomong A, ngomong B, ngomong C. Padahal kalimat dibenci sama Allah. Apa yang terjadi? Yahwi biha fi jahannam. Kalimat itu akan menyeret dia masuk ke dalam jahannam. Subhanallah. Dan sekalian. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha. Ada seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat, dia gak sadar, dia gak kepikiran bisa sampai seperti itu, dia gak paham fatalnya kalimat itu. Ma yatabayyanu fiha yazil biha finnar. Maka gara-gara kalimat itu dia terjerumus ke dalam neraka. Ada mimma bain dan masyrik. Sejauh atau sedalam jarak yang lebih jauh daripada timur dan barat. Allah Akbar. Gara-gara satu kalimat. Dia neraka itu lebih dekat dengan tali sendal kita. Gara-gara satu kalimat. Buyar semuanya. Karena satu kalimat buyar semuanya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Kembali ke ucapan Al-Imam Ibnu Battal. Bahwa ketaatan dan kemaksiatan itu seringkali sangat mudah kita lakukan. Dan dalam hal-hal yang sangat-sangat mudah. Bukan hanya mudah, aisyarul asya. Sangat-sangat mudah. Itu tadi, ucapin satu kalimat. La ilaha illallah. Sebuah kalimat. Tapi kalimat tauhid. Orang muda seringkali mengucapkan kalimat kufur. Kalimat mengandung kesyirikan. Atau caci maki orang. Atau mengumbar aib orang, membicarakan orang. Atau memfitnah orang. Dengan jempol. Mudah coba, mudah. Dan itu benar ya. Seringkali lihat banyak hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Itu dengan gadget kita. Dan jarak kita dengan gadget itu lebih dekat daripada jarak kita dengan tali sendal kita. Subhanallah. Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Al-Imam Ibn Battal kembali jamaah. Fayan bagilin mar'i an la yazhada fi qalili minal khairi. An ya'tiyahu wala qalili minal syari an yajitani dibahu. Oleh karena itu seorang muslim jangan pernah meremehkan hal-hal kecil dari kebaikan. Hal-hal yang sederhana dari kebaikan. Untuk dia kerjakan. Untuk dia kerjakan. Jangan pernah ngeremehin kebaikan. Kerjakan, kerjakan, kerjakan. Kan bisa jadi itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Sebagaimana tadi? Hadis tadi. Sebagaimana hadis tadi? Mengucapkan kalimat yang diridhoi oleh Allah. Dia juga gak berpikir macam-macam. Tapi itu membuat dia diangkat derajatnya oleh Allah. Jangan pernah meremehkan kalimat yang baik. Kalimat tauhid. Zikir. Banyak sekali waktu kita buang jamaah. Siapa di antara kita yang komit setiap hari beristighfar 100 kali? Padahal waktu itu ada. Kita lagi nunggu. Kita lagi beres-beres. Kita lagi, kenapa gak astagfirullah tubu ilaih? Astagfirullah tubuh. Bukan mudah jamaah. Tapi mungkin di antara kita sehari pun gak pernah komplit 100 kali. Sehari pun. Padahal puluhan tahun hidup. Gak pernah. Beristighfar di atas 70 atau 100 kali. Padahal Nabi SAW melakukan hal itu. Sebagaimana kita bahas dalam bab istighfar dan taubat. Siapa di antara kita baca la ilaha illallah wa lahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kulisya'in qadir 100 kali. Atau pernah seumur hidup baca itu 100 kali dalam sehari? Sangat mudah. Dan waktu ada. Tapi kita remehkan. Maka kata Imam Ibnu Battal, jangan pernah remehkan ketaatan walaupun sederhana. Kan bisa jadi itu memasukkan kita ke surga. Dan sebagaimana sebaliknya, jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun, seremeh apapun. Jauhi. Betul, gak mungkin kita bebas dari kesalahan. Maka begitulah terjatuh istighfar. Begitu terjatuh taubat kepada kulu banyak adab khatta. Wakhiru khatta'ina tawabun, sebaik-baik. Atau seluruh Bani Adam banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik dari mereka adalah yang paling banyak bertaubat. Hindari, jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan. Ingat, neraka lebih dekat daripada tali sendal atau tali sepatu kita. Dan begitu kita terjatuh karena sifat humanis kita, kelemahan kita sebagai manusia, karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia pasti jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Pasti. Maka segera beristighfar dan taubat. Tapi itulah konsep kita. Jangan pernah meremehkan ketaatan yang mudah. Dan jangan pernah meremehkan kemaksiatan yang mudah dan gampang. Innahu la ya'lamul hasana allati yarhamuhullah biha. Wala say'a allati yuskhitu alaihi biha. Ini kaidah, jemaah, catat baik-baik. Karena seorang hamba itu tidak pernah tahu yang mana amal soleh yang akan membuat dia dirahmati oleh Allah. Karena seorang hamba itu gak pernah tahu amal soleh yang mana yang akan membuat dia dirahmati oleh Allah. وَلَسَّيْءَ الَّذِي يَسْخُطُ عَلَيْهِ بِيَا. Dan seorang hamba gak pernah tahu dosa atau maksiat apa yang membuat Allah murka sama dia. Kaidah jemaah, catat baik-baik. Seorang hamba itu gak pernah tahu. Seorang hamba itu gak pernah tahu amal soleh yang mana yang membuat dia dirahmati oleh Allah. Dan seorang hamba gak pernah tahu dosa yang mana, maksiat yang mana yang membuat Allah murka sama dia. Masih ingat hadis pelacur Bani Israel? Ya, dirahmati oleh Allah karena apa? Memberikan minum kepada seekor anjing. Allahu Akbar. Allah rahmati dia. Allah ampuni dosa-dosanya. Karena kasih minum seekor anjing. فَغُفِرُ لَهَا بِهِ, kata Nabi SAW. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya karena perbuatan dia tersebut. Kita gak pernah tahu amal soleh apa yang membuat kita dirahmati. Dan kita gak pernah tahu dosa apa yang membuat kita dimurkai. Makanya kalau ngelihat amal soleh dan kita udah males nih, padahal bisa dikerjakan dan mudah kok, tapi aduh males. Ingat kaidah ini. Bisa jadi amal soleh ini yang membuat saya dirahmati oleh Allah. Kalau kita mau bermaksiat, punya pikiran kotor, ngucapinnya gak bagus, atau pengen ngetik yang gak baik, bisa kita eksekusi. Bisa kita lakukan. Ingat kaidah ini. Bisa jadi ini membuat saya dimurkai oleh Allah. Bisa jadi ini yang membuat saya dimasukkan ke dalam neraka. kayak kita berhenti lagi. Oh, ini kaidah besar. Kaidah dari Al-Imam Ibnu Battal. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Seorang hamba tidak pernah tahu amal mana yang membuat dia dirahmati dan dosa apa yang membuat dia dimurkai. Dan semua sama-sama mudah dan semua sama-sama dekat. Yang terakhir, jemaah, yang terakhir. Apakah semudah itu? Apakah semudah itu? Jawabannya, ya, semudah itu. Kita beramal soleh dan kita tergelincir di dalam dosa. Jika Allah mudahkan kita beramal soleh dan Allah tidak tolong kita dan tidak memberikan taufik kita, tidak memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita terjatuh ke dalam maksiat. Maksudnya apa? Maksudnya, jemaah sekalian, semua amal-amal soleh yang mudah itu tidak akan mudah kita lakukan kecuali dipermudah oleh Allah, kecuali diberikan taufik oleh Allah. Ketika Allah cabut taufiknya kepada kita, amal soleh akan sulit, walaupun secara kasat mata mudah, dan sebaliknya, dosa pun akan mudah kita kerjakan. Masih ingat hadis Mu'adz bin Jabal? Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya tentang surga, amal apa yang memasukkan beliau ke dalam surga, atau amal apa yang bisa memasukkan ke dalam surga, dan amal apa yang bisa menjauhkan beliau dan kita semua dari api neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'alta 'an 'azim." Mu'adz, engkau baru bertanya tentang perkara besar, perkara yang agung. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Tapi sesungguhnya dia itu sangat mudah bagi orang yang dipermudah oleh Allah. Ini kaidah. Makanya kata Imam Mu'adz bin Sulaimin ketika menjelaskan hadis kita ini, hadis hari ini semua tergantung pertolongan, taufik, dan kemudahan dari Allah. Makanya kata Nabi, "Laqad sa'alta 'an 'azim." Engkau baru bertanya tentang perkara yang sangat besar. Wa innaha la yasir. Ala man yassarahullahu alaih. Tapi di waktu yang sama, perkara itu akan jadi mudah dan sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Oleh karena itu, orang itu kalau dimudahkan oleh Allah, kita bisa ngelihat dia enak banget ibadah. Sholat tuh roha, sholat itu gampang, tumakninah, hatinya lapang, gak baperan, seneng bantu orang, seneng berzikir, puasa kok gampang, zakat tuh plong aja, haji tuh seneng, padahal capek. Dan di waktu yang sama, orang-orang yang melakukan hal yang sama, sholatnya buru-buru, gak khusyuk, puasa, jangankan puasa sunnah, begitu pengumuman hilal Ramadan dia shock, karena dia sebel banget, jangankan sedekah zakat gak pernah bayar seumur hidup. Padahal yang dibayarkan orang ini jauh lebih sedikit dibanding orang yang pertama yang keluarin zakatnya plong aja. amalannya sama. Tapi kenapa yang satu mudah dan satu berat? Karena taufik dari Allah. Kalau Allah sudah gak kasih taufik, ya Allah gak mudahkan, maka hatinya akan sakit. Dan kalau hati sakit, sudah susah gak melakukan ibadah. Kalau kita sakit nih jamaah, itu kita mengakses tali sendal kita aja susah. Kita ngebuka tali sepatu kita tuh susah kalau lagi sakit. Ada orang vertigo, lalu dia pakai sepatu, dia pengen rebahan, itu dia ngebuka sepatunya yang diikat itu susah. Dia minta tolong istrinya mungkin, atau dia minta tolong suaminya. Susah, kenapa? Karena lagi sakit. Begitu juga dengan kita. Kalau Allah gak mudahkan, kalau Allah gak kasih taufik, semua akan berat. Jalan menuju surga akan berat. Dan sebaliknya, jalan menuju neraka itu jadi jauh lebih mudah lagi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kasih kemudahan, kasih taufik, maka jalan menuju surga akan mudah. Jalan menuju neraka Allah jauhkan dan Allah jauhkan. Ingat, ini tentang taufik. Ini tentang kemudahan dari Rabbul Alamin. Perbanyak baca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan seluruh kesulitan jika Engkau buat mudah jadi mudah. Ingat selalu hadis Mu'ad. Kau bertanya tentang perkara yang besar, wahai Mu'ad. Wa innahu la yasir. Alaman yassarahullahu alaih. Tapi di waktu yang sama dia itu mudah banget. Sangat mudah. Bagi orang yang Allah permudah. Dan selalu ingat, surga neraka itu sangat dekat dan sangat mudah. Maka berhati-hatilah. Dan setiap melihat amal soleh, ingatlah seorang hamba tidak pernah tahu soleh apa yang akan membuatnya dirahmati, dan seorang hamba tidak pernah tahu apa yang membuat dia dimurkai oleh Allah. Maka kerjakan amal soleh semaksimal mungkin dengan meminta pertolongan kepada Allah, minta kemudahan dari Allah, dan jauhilah maksiat, dan minta kekuatan agar kita bisa menjauhkan diri dari maksiat karena sangat dekat. Minta kekuatan kepada Allah agar kita bisa menjauhkan maksiat yang sangat dekat itu. Yang sangat dekat dibanding tali sepatu kita atau tali sendal kita. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.